Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ayol ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang teramat banyak, maka di antara sekian banyak kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita seorang yang beriman yang mana dengan keimanan tersebut sebagai modal seorang akan mendapatkan kenikmatan yang besar berupa jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa kenikmatan keimanan, kita dijadikan bersaudara walaupun berbeda suku, walaupun berbeda negeri, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda kulit, namun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seorang mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Mereka diikat dengan tali persaudaraan dengan keimanan yang ada pada diri mereka. Sehingga tentunya orang yang bersaudara mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menggambarkan keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wasabaka baina asabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin, seorang yang beriman dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut akan mengokohkan satu dengan yang lainnya. Bahkan perawi di sini mengatakan, mengisyaratkan sabaka baina asabi'i seperti dua jemari. Demikian. Inilah keberadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Diibaratkan sebuah bangunan dikatakan di sini fihi khabar minan nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minin annahum ala hadzal wasf. Dalam hadis ini sebuah khabar, berita dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang mukmin sifat mereka terhadap saudaranya diibaratkan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menopang, saling menguatkan. Inilah sifat seorang mukmin. Di dalam riwayat yang lain, matalul mukmin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idashtaka minhu udwun pada asairul jasad bisahmi walham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan perumpamaan seorang mukmin dalam mencintai, dalam mengasihi, dalam menyayangi, perumpamaannya, permisalannya, masalul jasad seperti sebuah tubuh. Idashtaka minhu udwun, apabila tubuh tersebut, salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, pada asairul jasad akan merasakan seluruh tubuh yang lainnya. Tidak bisa tidur, dia demam. Demikian keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Seorang yang dia merasakan sakit gigi, tubuh bagian kepalanya juga merasakan sakit. Mulutnya tidak merasakan nikmat lezatnya makanan, lidahnya demikian pula. Matanya tidak nyenyak ketika tidur, bahkan tidak jarang meneteskan air mata. Tangannya mencari, mengusap-usap bagian yang sakit. Diusap-usap bagian yang sakit. Padahal yang sakit gigi. Nah. kakinya, berusaha mencari penawar dari sakit yang sedang dia alami, melangkah mencari obat. Telinganya mendengar, mencari berita, meneliti obat apa yang bisa untuk menyegerakan hilangnya sakit yang ada pada dirinya. Maka demikianlah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keadaan seorang mukmin, keadaan seorang muslim satu dengan yang lainnya. Seperti sebuah jasad, sebuah tubuh. Sehingga menunjukkan pelajaran yang berharga di sini. Jadikan saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, itu seperti tubuh yang satu. Kita tidak rela, kita merasa tergugah hati kita ketika melihat saudara kita berada dalam kesusahan, kesempitan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang kafir. Memusuhi orang kafir. Membenci orang-orang kafir. Tapi ruhama bainahum, mereka kasih sayang di antara mereka. Mereka diikat di atas tali keimanan. Dan terbukti sekian tahun suku Aus dan Hajrat saling berperang, menumpahkan darah. Padahal dulunya mereka ini adalah bersaudara. Tapi ketika mereka telah diikat, mereka masuk Islam diikat dengan keimanan, mereka disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sekian tahun mereka berperang. Ketika mereka diikat dengan keimanan, jadilah mereka bersaudara. Tidak ada lagi gencatan senjata di antara mereka. Tidak lagi mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, menjatuhkan kehormatan mereka satu dengan yang lainnya. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Demikian pula manusia yang mulia setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia setelah nabi dan rasulnya, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memiliki sekian banyak keutamaan, sehingga dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pantas kalau dia mendapatkan ganjaran surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kasih sayangnya kepada kaum muslimin, kepada nabinya juga. Sekian budak dia merdekakan ketika dia melihat kaum muslimin yang lemah ditindas, dianiaya. Ada di antara mereka diikat lehernya, kemudian ditarik dan dimainkan oleh anak-anak. Ada di antara mereka yang ditimpa dengan batu yang besar di dadanya. Ada yang di antara mereka yang disiksa sampai buta, hilang pandangannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak diam. Beliau berusaha menjaga saudaranya, melindungi saudaranya. Beliau keluarkan hartanya untuk memerdekakan budak-budak tersebut, orang-orang lemah tersebut. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Atau apa? Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang bertakwa, dia mengeluarkan hartanya ya untuk mensucikan dirinya, bukan dalam rangka untuk mencari imbalan. Diturunkan ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tidak sampai di situ juga. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari, sebagaimana dikisahkan di dalam Fathul Bari dan Al-Bidayah wa Nihayah, Umar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia mengatakan, siapakah manusia yang paling pemberani? Maka mereka sahabat ketika itu mengatakan, Anda wahai Ali. Apa jawab Ali? Sesungguhnya manusia yang paling pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau suatu saat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang Quraisy ketika itu, ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tidak tinggal diam. Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah? Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan bahwasannya Rabbku adalah Allah? Nah, kemudian Ali mengatakan, inilah Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemberani, berani ya melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam, membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali menangis dan mengatakan sesungguhnya berapa saat bersama Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman bersama Fir'aun. Karena Abu Bakar As-Siddiq, dia menampakkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Fir'aun, beriman pada zamannya Fir'aun, itu gak berani menampakkan keimanannya. Orang yang beriman pada zamannya Fir'aun gak berani menampakkan keimanannya. Karena sangat beresiko. Akan dibunuh, akan disiksa. Abu Bakar nampakkan keimanannya. Dia katakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Maka syahid dari kisah ini, bagaimana kasih sayangnya Abu Bakar kepada saudaranya sesama muslim, sesama mukmin. Maka hendaknya sifat ini kita tanamkan pada diri kita semua. Terlebih lagi kita para penuntut ilmu. Jadikanlah persaudaraan itu sesama kita. Perbaiki keadaan kita. Karena persaudaraan sesama muslim adalah perkara yang akan mengantarkan seorang saling mencintai, saling menyayangi. Dan yang namanya keimanan itu akan memasukkan seorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Absus salam bainakum." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Latadkhul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbun." Kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian itu saling mencintai. "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Apakah aku mau tunjukkan kepada kalian sesuatu kalimat, apabila kalian ucapkan kalimat itu kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi? "Absyus salam bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Ternyata kalimat salam ini akan menimbulkan, menumbuhkan rasa cinta kepada saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin. Tidak ketika bertemu hanya diam saja, ya. Atau perkataan-perkataan yang tidak mengandung pahala. Nah, ucapkan salam di antara kita. Absus salam. Ini akan mendatangkan kecintaan seorang kepada saudaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah keberadaan seorang muslim, seorang mukmin yang mana mereka saling mencintai, saling menyayangi di antara mereka. maka jadikanlah persaudaraan itu dengan persaudaraan yang baik. Jangan mendzalimi satu dengan yang lainnya. Jangan. Karena sifatnya seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mukmin matalul nakhlah. Permisalan seorang mukmin itu seperti ya nakhlah, lebah. In akalat akalat thayyiban. Lebah itu kalau makan, makan yang baik. Wa in wada'at wada'at thayyiban. Kalau lebah itu mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan yang baik. Wa in waqa'at ala 'udin syajaratin lam taksir. Kalau lebah itu hinggap di sebuah dahan untuk mengisap ya apa yang ada di dahan tersebut, dia tidak mematahkan dahan tersebut. Perumpamaan yang begitu indah, begitu baik. Nah, dia keluarkan, kalau dia makan makanan yang baik, makanan yang halal. Kalau dia mengeluarkan sesuatu yang baik, ucapannya baik, tutur katanya baik, akhlaknya baik. Nah, tidak saling menzalimi. Nah, karena yang namanya kezaliman, kata Nabi, adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, adab seorang muslim, adab seorang mukmin yang harus diperhatikan untuk kita semuanya. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Karena seorang muslim, seorang mukmin itu bersaudara tentunya, ya. Dia perhadapkan untuk saudaranya dengan sesuatu yang baik. Ketika berucap dengan saudaranya, ucapannya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu seorang yang bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Saudaranya selamat dari lisan dia, dari tangannya. Demikianlah adab yang datang dari Nabi SAW yang harus menjadi perhatian bagi kita. Dan juga hendaknya kita memperhatikan hak-hak saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin. Yang mana kata Nabi SAW, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqituhu fasallim alaih. Kalau dia berjumpa, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Wa idza atasha fahamidallah fashamithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia doakan, yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, saudaramu sakit, jenguk dia. Wa idza mata fa'atba'hu. Kalau dia meninggal, iringi jenazahnya. Ini hak yang harus diperhatikan bagi kita sesama muslim, sesama mukmin, terhadap saudara kita. Tidak lantas kita menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada saudara kita. Maka yang perlu ditekankan di sini, terlebih lagi kita para penuntut ilmu, tebarkanlah salam, karena salam akan menimbulkan rasa saling cinta. Karena namanya salam itu adalah merupakan sesuatu kebaikan dari Islam. Satu dengan yang lainnya ketika bertemu, berjumpa dengan saudaranya, itu artinya dia mendoakan kebaikan, keselamatan dari kejelekan. Mendoakan rahmat, barokah, adanya saling lemah lembut, kasih sayang di antara mereka. Naam, wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kalau di sana ada ucapan yang salah atau keliru, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.